بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Apakah amalan orang yang murtad amalan selama dia muslim, salatnya, puasanya, hajinya, karena dia murtad, selingi murtad, kemudian dia taubat masuk Islam kembali, apakah amalan-amalan itu gugur, batal? Hah? Yang benar tidak batal, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa may yartadi minkum an dini fayamut wa huwa kafir faulaika habithat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Jadi yang disyaratkan yang gugur amalannya, batal amalannya adalah yang murtad dan mati di atas kemurtadan. Adapun kalau dia taubat kembali, masuk Islam kembali, tidak. Nah, dan demikian yang sudah berhaji sebelum murtad, setelah dia muslim kembali, maka hajinya tidak batal dan dia tidak dituntut mengulangi hajinya. Nah, kebaikan-kebaikan dia lakukan selama murtad, apakah dia dapatkan pahalanya dengan masuk Islam kembali? Hah? Dia dapatkan. Iya. Aslamta alama aslafta min khairin. Baik, kita lanjut. Syarat yang kedua yaitu mukallaf. Syarat kedua, apabila syarat ini terpenuhi, seseorang wajib sholat fardu, sholat lima waktu. Yaitu mukallaf. Mukallaf adalah baligh dan berakal. Biasa disingkat akil balik. Akil. Akil balik. Ini. Akil berakal balik. Nah, balik dan berakal. Jadi kalau mendengar istilah mukallaf, langsung ingat. Kalau mendengar istilah mukallaf, langsung ingat istilah akil balik. Langsung ingat berakal dan balik. Mukallaf itu berakal dan balik. Jika tidak berakal, orang gila dan semacamnya, bukan mukallaf. Jika belum balik, anak kecil, ya, belum balik, meskipun sudah 13 tahun, 14 tahun, tapi belum balik, bukan mukallaf. Baik. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Mukallaf artinya orang yang dikenai beban menjalankan syariat. Orang yang dikenai beban menjalankan syariat. Berupa mengerjakan perkara wajib, berupa mengerjakan perkara wajib dan meninggalkan perkara haram. Nah, itu mukallaf, dihafalkan. Mukallaf artinya orang yang dikenai beban. Orang yang dikenai beban menjalankan syariat. Orang yang dikenai beban menjalankan syariat berupa apa? Berupa mengerjakan perkara wajib dan meninggalkan perkara haram. Ya. Ya, atau dengan ungkapan lain, mengerjakan kewajiban, meninggalkan perkara haram. Nah, jadi dia sudah terkena kewajiban, sudah terkena keharaman, sudah ada kewajiban di pundaknya, dan perkara haram sudah diharamkan atasnya. Ya, itu maksudnya. Singkatnya, mukallaf bisyara, gitu. Mukallaf huwa alladhi yukallafu bisyara, dari kata taklif. Kallafa yukallafu taklifan, mukallafan. Mukallaf alladhi yukallafu bisyara, yaitu ditaklif, dibebani dengan beban syariat. Sudah terkena kewajiban dan diharamkan atasnya hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Nah, sudah harus dia tinggalkan. Tayyib. Syarat mukallaf sudah kalian dengar tadi, yaitu baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Nah, dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Rufi' al-qalamu an thalathatin. Rufi'a al-qalamu an thalathatin. Anin na'imi hatta yastayqidha. Anin na'imi hatta yastayqidha wa anis saghiri hatta yakbur. Yakbur. Wa anil majnuni hatta ya'qila aw yufiqa. Wa anil majnuni hatta ya'qila aw yufiqa. Nah, hadis Aisyah. Rufi' al-qalamu an thalathati. Al-qalam, pena pencatat amalan. Kolam yang ini bukan pena pencatat takdir ya, tapi pena pencatat amalan. Rufi'ah, diangkat. An salasatin, dari tiga golongan. Artinya tiga golongan ini belum dicatat sebagai suatu dosa kalau tidak mengerjakan hal-hal yang wajib dalam syariat. Belum dicatat sebagai dosa jika mengerjakan hal-hal yang haram dalam syariat. Itu makna rufi al-qalam an thalathatin. Pena pencatat amalan diangkat dari tiga golongan. Artinya, jika salah satu dari tiga golongan ini tidak mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dalam syariat, meninggalkan hal-hal yang diwajibkan dalam syariat, tidak, belum dicatat sebagai dosa atasnya. Jika mengerjakan hal-hal yang diharamkan dalam syariat, belum dicatat sebagai dosa. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Bukan berarti mutlak kalau melakukan suatu amalan kebaikan tidak mendapat pahala. Nah, karena nanti kita akan pelajari bahwa anak kecil meskipun belum baligh tetapi sudah berusia 7 tahun yang biasanya sudah mumayyiz, kalau 7 tahun kalau mengerjakan ibadah sudah sah ibadahnya dan dapat pahala. Nah, ani yang pertama, aninna ini hatta yastaiqidha. Aninna ini hatta yastaiqidha. Dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Jadi saat dia tidur tidak berlaku di situ taklif. Nah, sampai dia terbangun. Kalau terbangun maka dia mukallaf. Wa anis saghir hatta yakbura. Dan dari anak kecil hingga dia dewasa, yakbur, dewasa, baligh. Wa anil majnun, dan dari orang gila hatta ya'qila, hingga ia berakal. Au yufiqa, au yufiqa, sadar atau sadar. Nah, berakal hingga ia berakal atau sadar. Yani sadar dari gilanya, sembuh dari gilanya. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Hakim. Al-Albani mensahihkannya dalam Al-Irwa. Mensahihkannya dalam Al-Irwa. Irwa'ul Ghalib. Nomor hadis 297. Selain Aisyah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Abi Dawud. Secara mauquf, secara mauquf, maksudnya Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib berkata gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib yang berkata, bukan Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, bukan. Ali bin Abi Thalib berkata, ini namanya mauquf, yakni ucapan sahabat. Sanadnya oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i dinilai sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Riwayat Ali bin Abi Thalib ini asar mauquf Ali, sanadnya dinilai sahih menurut syarat Bukhari Muslim oleh Al-Wadi'i. Dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad, As-Sahih Al-Musnad, ya. Kalau kalian mendengar, perhatikan ya, kitab hadis itu ada dua, ada musnad, ada sunan. Nah, musnad misalkan musnad Ahmad, musnad Al-Bazzar, musnad Abi Ya'la. Nah, itu musnad. Kalau musnad itu susunannya dikumpulkan semua hadis-hadis yang musnad dari sahabat itu. Misalkan musnad Abu Bakar Siddiq, seluruh hadisnya Abu Bakar Siddiq di situ. Musnad Umar, semua hadisnya Umar di situ. Jadi cari saja musnad Ali bin Abi Thalib, semua hadisnya Ali bin Abi Thalib di situ. Itu musnad. Nah, jadi kalau kalian buka Sahih Al-Musnad karya Syekh Muqbil, mau cari hadis Ali bin Abi Thalib, tinggal kalian lihat di daftar isinya, tahrisnya, cari Musnad Ali bin Abi Thalib. Sudah, kalian buka Musnad Ali bin Thalib, cari semua di situ sampai dapat. Begitu pula musnad-musnad yang lainnya, begitu. Kalau sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, ya, itu sama dengan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Nah, dia pakai susunannya pakai kitab. Misalnya Kitabul Iman, Kitabul Ilm, Kitabul Thaharah, Kitabul Shalah. Semua hadis-hadis yang terkait dengan masalah iman tampilkan di situ. Diberi bab-bab. Sebutkan hadisnya. Kitabul Thaharah, Kitabul Shalah, semua hadis yang terkait dengan salat thaharah disebutkan bab-babnya, per bab. Bab ini sebutkan hadisnya yang dia punya. Bab ini sebutkan hadis. Faham? Kecuali Sahih Muslim. Sahih Muslim tidak ada babnya. Cuma ada kitab yang memberi bab An-Nawawi. Ya. Yang memberi judul bab adalah An-Nawawi, bukan Al-Imam Muslim. Ini perkenalan sambil jalan. Nah, agar antum ada gambaran. Ya. Jadi kalau membaca kitab-kitab sunnah itu tidak bingung bagaimana cara mencari hadisnya. Nah, atau antum selalu mendengar Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud, bagaimana sih susunannya? Nah, karena belum pernah lihat kitabnya, itu gambarannya tadi. Nah, tadi itu asar Ali bin Abi Thalib mauquf. Tapi kata Syekh Muqbil, meskipun mauquf ya, ucapannya Ali, tapi kata Syekh Muqbil, secara hukum, hukum dari segi hujjah, seperti hadis yang marfu. Ucapan Ali tadi, mauquf, ucapan Ali, itu secara riwayat mauquf, Ali yang mengucapkan. Tapi secara tinjauan hujjah, maka hukumnya secara hujjah seperti hadis marfu, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya mauquf lahu hukmur raf'. Asar mauquf lahu hukmur raf', punya hukum seperti hadis marfu. Dalam hal dijadikan hujjah. Jadi meskipun jawaban Ali, tapi dia hujjah seperti hadis marfu, seperti sabda Rasul. Naam. Nah, ini yang menjadi dalil dalam pembahasan kita. Nah, sekarang kita bahas tentang wa'anis saghir hatta yakbur. Berdasarkan hadis ini, anak kecil yang belum baligh berarti bukan mukallaf. Walaupun usianya sudah 10 tahun. Walaupun usianya sudah 10 tahun. Siapa-siapa di sini yang berusia 10 tahun? Coba angkat tangan. Yang sudah berusia 10 tahun. 10 tahun itu maksudnya bukan baru menginjak ke 10. 10 tahunnya sudah lewat. Nah, ini sedang berjalan menuju 11. 10 tahunnya sudah sempurna. Siapa yang sudah sempurna 10 tahunnya? Di sini. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Faruk, Abdurrahman. Hitungannya hijriah ya. Hijriah hitungannya. Bukan Masehi. Siapa lagi? Adiknya Usama. Nah. Aidar, nah. Siapa lagi? Itu siapa? Siapa itu? Ibrahim ya? Nah. Kurang jelas. Lebih ganteng dari biasanya. Nah. Tayyib, nah, siapa lagi? 3-4 orang ya, 10 tahun. Nah. Ini mazhab Syafi'i. Jadi, selama belum balik bukan mukallaf. Meskipun sudah 10 tahun, ya. Belum mukallaf. Selama belum balik. Ini mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang bisa nanukir sekarang, yang diantara mazhab yang mengatakan ini mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab lainnya, anda tidak sempat bahas. Baik. Nah, perhatikan. Dari Al-Imam Ahmad, ada dua riwayat. Riwayat yang paling benar. As-sahhu riwayatain istilahnya. As-sahhu riwayatain. Riwayat yang paling benar, yang paling sahih dari Ahmad dan dipilih oleh jumhur Hanabila dan menjadi madhab Hambali, ini yang kita dengar tadi. Nah, riwayat kedua dari Ahmad, dan itu riwayat yang yakni pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, mengatakan anak berusia 10 tahun tergolong mukallaf. Riwayat kedua dari Ahmad. Namun pendapat itu marjuh, lemah. Mengatakan anak berusia 10 tahun mukallaf. Ini sekadar pengetahuan ilmu bagi antum, tapi bukan untuk dipegang. Pendapat ini lemah. Oleh karena itu, jumhur Hanabila, bahwa Hanabila tidak mengikuti ini. Mereka mengambil yang pertama, yang paling benar itu. Dan itu menjadi mazhab Hambali, sama dengan mazhab Syafi'i. Meskipun sudah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Ya, yang jelas belum balig. Maka bukan mukallaf. Baik. Anak kecil yang mumayyiz. Baik. Kenapa bisa muncul pendapat ini tadi? Pasalnya datang sebuah hadis, hadis Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini sudah sering kalian dengar. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadits Abdullah bin Amr bin As. Muru auladakum bis-shalah. Maknanya perintahkan auladakum, anak-anak kalian, bis-shalah, untuk salat. Wa hum abna'u sab'i sinin. Pada saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka 'alaiha, atas salat yang ditinggalkan. Wahum abna'u ashri sinin, pada saat mereka telah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidur. Pisahkanlah antara mereka di tempat tidur. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya dinyatakan berderajat hasan, hadis hasan, oleh Al-Albani. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan yang lainnya, derajat hadisnya hasan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, Irwa'ul Ghalib, nomor hadis 247. Dan hadis ini punya penguat syahid, penguat yang semakin menguatkannya. Nah, perhatikan. Pada hadis ini Nabi memerintahkan kepada orang tua, wali, agar menyuruh anaknya sholat jika usia sudah 7 tahun. 7 tahun di sini maksudnya 7 tahunnya sudah sempurna. Jadi sudah masuk ke, mulai berjalan ke 8. Bukan 6 tahun sempurna sudah menginjak ke 7 gitu. Jadi sudah bukan 6 tahun 6 bulan, 6 tahun 7 bulan, bukan. 7 tahun, 7 tahunnya sudah sempurna. Lewat, sudah 7 tahun 1 hari, 7 tahun 2 hari, 7 tahun 1 bulan. Pokoknya mulai dari 7 tahun sempurna, masuk ke hari 7 tahun sempurna, masuk ke hari berikutnya yang menuju ke 8. Itu maksudnya. Nah, itu sudah. Dan ini hitungannya apa? Usia ini hijriyah, semua perkara-perkara syariat yang terkait dengan taklif, pembebanan syariat, urusan syariat, hal-hal yang terkait dengan hukum syariat. Ya. Yang terkait dengan masalah hitungan bulan tahun, maka itu semua patokannya adalah hijriyah. Nah. Ya, adapun masa itu bukan dari Islam. Sayyid mulai diperintahkan itu sholat, disuruh sholat kalau usianya sudah 7 tahun. Kenapa? Karena biasanya pada usia 7 tahun anak itu sudah mumayyiz. Anak itu sudah mumayyiz istilahnya. Ya. Mumayyiz, istilah mumayyiz maksudnya anak itu sudah mulai membedakan antara satu ucapan dan ucapan yang lain. Dia sudah mulai memahami maksud suatu ucapan. Dan bisa menjawab pertanyaan sesuai yang dimaksud. Bisa menjawab pertanyaan sesuatu yang dimaksud. Jadi kalau diajak bicara dia sudah paham, ya maksud pembicaraan ditanya dia sudah bisa menjawab sesuai yang diinginkan. Nah, itu berarti dia sudah mumayyiz. Biasanya usia 7 tahun. Nabi menetapkan 7 tahun. Karena kalau anak sudah 7 tahun dan dia sudah mumayyiz, ya, dengan akalnya dia sudah bisa berniat beribadah. Dia sudah bisa berniat untuk beribadah. Sehingga ibadah sholatnya sah dan dapat pahala, bernilai pahala. Nah, tapi karena dia belum mukallaf, tadi kan sudah dipelajari, kalau belum mukallaf berarti belum terkena kewajiban. Berarti sholat yang dia laksanakan selama itu, selama kecilnya itu, nilai pahalanya pahala sunnah, bukan pahala sholat wajib, karena dia belum mukallaf, belum punya kewajiban. Semua yang dia kerjakan itu bernilai pahala ibadah sunnah, sholat sunnah, sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ditegaskan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' bahwa pahalanya masih pahala ibadah sunnah. Nah, karena dia belum mukallaf, jadi dia mengerjakan sholat dan yang lainnya itu sebagai amalan yang bersatu sunnah baginya. Difahami ya, ini harus difahami tadi. Kenapa Nabi SAW menetapkan usia 7 tahun? Karena pada usia 7 tahun biasanya anak mumayyiz. Apa makna mumayyiz sudah diterangkan tadi. Karena dengan usia mumayyiz, anak itu bisa, dengan akalnya sudah bisa diajari, dia bisa berniat beribadah. Berniat beribadah sehingga sah ibadah sholatnya. dan bernilai pahala, meskipun pahalanya salah sunnah. Nah, kalau belum 7 tahun belum mumayyiz, tidak sah ibadahnya, tidak sah salat. Nah, makanya percuma disuruh sholat. Percuma disuruh sholat. Sholatnya juga tidak sah. Nah, tidak ada gunanya. Nabi tidak memerintahkan anak-anak yang kecil, yang belum 7 tahun untuk walinya menyuruhnya sholat. Yang disuruh, yang diwajibkan atas walinya untuk menyuruh, melatih anaknya sholat adalah kalau sudah 7 tahun, sudah mumayyiz. Nah, ketika sudah berusia 10 tahun, Nabi perintahkan dipukul. Nah, di sini mungkin muncul akhirnya pendapat, kalau sampai dipukul kalau tidak sholat berarti kan sepertinya wajib. Nah, tapi tidak begitu. Nah, bukan begitu. Nah, ya, karena sudah kita pelajari, kalau dia sudah mukallaf, sudah baligh, melalaikan sholat, diadili kalau tidak mau sholat, dia apa? Bukan dipukul. Dia apa? Dibunuh oleh penguasa. Itu kita pelajari. Nah, ya memang sudah wajib. Baik. Karena waktu kita cukupkan sampai di sini, kita lengkapi insyaAllah pada pertemuan. Tafadhalu jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.